السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، saudara penabi Ustaz Mahdi Syarudin, siang berlengah yang dimulikkan Allah sekalian. Alhamdulillah, dia menyambung kembali perbincangan kita dalam tafsir di Al-Hakim ini menerusi ayat yang ke-19, 20 dan seterusnya. Iaitulah firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir wajahala fi sabilillah la yastawuna inda Allahi wallahu la yahdil qawmal zalimin. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم. Apakah orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mendirikan haji dan menguruskan Masjidil Haram? Kamu samakan mereka dengan orang yang berjihad beriman pada Allah dan hari akhirat dan berjihad ialahnya. Mereka tidak sama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada golongan yang zalim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi darjatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Demikianlah saya pilih tafsir ini, terjemahan ini daripada tafsir Al-Aisar karangan Abu Bakar Al-Jazairi, seorang mufassir yang terkemuka dari Hijaz. Saudara ini mulakan Allah sekalian, ayat yang sedang kita bincangkan ini merupakan kesinambungan daripada ayat yang lalu. Setelah ayat yang lalu membezakan di antara kaum musyrikin dan kaum mukminin peranan mereka dalam memakmurkan Masjidil Haram, salah satu daripada yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala iaitu golongan musyrikin, kini Allah mengecam mereka yang mempersamakan keduanya. Menerusi firman Allah Subhanahu Wa Taala di sini, أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. Tidak sama, apakah kamu samakan? Saya ini mulia Allah sekalian. Dalam bahasa Arab, ini merupakan satu bentuk istifham yang dipanggil istifham inkari, iaitu tanya tetapi di situ ada bantahan yang menunjukkan bahawa memang tidak sama. Jangan kamu sangka bahawa orang yang minum kepada jemaah haji dan meramaikan Masjidil Haram sama kedudukannya dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat, dan orang yang pergi berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sama. Bahkan lanjutan ayat ini dengan tegas menjawab pertanyaan istifham ingkari itu sendiri. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan pada hujungnya, Allah jelaskan kepada kita, la yastawuna indallah, tidak akan sama. Sedangkan ini mulia Allah sekalian, menurut Ibn Abbas, seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibn Jarir dalam satu riwayat dalam tafsir yang besar itu, bahawa sebab ayat ini turun setelah berlaku peperangan Dar, Al-Abbas telah pun ditawan. Yang Al-Abbas ini dia tidak menunjukkan keimanannya, dia seorang yang Muslim tapi dia berada di Mekah untuk strategi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus belajar dalam Islam dari strategi. Al-Abbas ini telah memeluk Islam lebih awal, bukan pada permukaan kota Mekah. Sebelum itu lagi, dia berada di barisan golongan kufar musyrikin Quraisy dengan tujuan untuk menyampaikan berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berpura-pura kafir sedangkan dia seorang Muslim, dan tujuannya berada di kalangan orang-orang musyrikun itu adalah untuk memberitahu perkembangan yang berlaku di Madinah. Apa yang berlaku di Mekah itu disampaikan kepada Nabi di Madinah. Ini strategi. Kita belajar dalam peristiwa hijrah, setiap langkah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengandungi makna yang begitu mendalam. Mengapa Nabi tidak berhijrah sebagaimana berhijrahnya Umar Khattab radhiyallahu anhu yang telah berkata dengan lantangnya, siapa yang inginkan isterinya menjanda atau ibunya kehilangan anak ataupun anaknya menjadi yatim, maka hendaklah dia bertemu denganku di belakang wadi sana, di belakang bukit sana. Sayyidina Umar mencabar, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak begitu. Nabi keluar dalam keadaan berhati-hati. Nabi keluar meninggalkan rumah Nabi sallallahu alaihi, tinggalkan Sayyidina Ali karamallahu wajha berada di tempat tidur baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pergi ke Gua Saur, di sebelah selatan, tidak menuju ke utara terus. Kemudian menggunakan Abdullah bin Uraiqat, seorang musyrik yang mahir mengetahui arah jalan menuju ke Madinah. Menggunakan Amir bin Fuhaira yang merupakan maula Abi Bakr, agar menggunakan kambing-kambing itu agar melalui kawasan pasir yang berulang alik padanya Asma dan juga Abdullah ibn Abi Bakrin. Ini semua strategi selagi ini mulia ke Allah sekalian. Kemudian malam di Guthaur itu sama, 2 hari 3 malam. Ini semua menunjukkan adanya strategi dalam perjuangan. Begitu juga Al-Abbas. Tapi soalnya mengapa beliau terlibat dalam perang Badar? Jelas Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi dalam kitab sirah beliau, dan kitab ini amat saya nasihatkan para pendengar memilikinya, kitab yang bernama Sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bahasa Arab dia bernama Rahiqul Makhtum, telah pun diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu kita. Dan antara terjemahan yang terbaik ialah cetakan Darus Sunnah, buku yang berwarna biru berkulit tebal ini. Kita bacakan setiap malam untuk isteri dan anak-anak kita, supaya setiap mereka memahami perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita kembali kepada kisah Al-Abbas. Mengapa Al-Abbas ini terlibat dalam perang Badar, walhal dia seorang Muslim? Tidak lain tidak bukan, dia terpaksa. Kerana dia berada di kalangan orang-orang musyrikin, nanti orang musyrikin meragui keimanan, meragui apakah dia ni seorang Islam yang pura-pura ataupun benar-benar kafir. Maka Al-Abbas terpaksa menyertai rombongan Badar dalam saf golongan musyrikun. Walau bagaimanapun, beliau telah ditawan dalam peperangan tersebut oleh kaum muslimin dari Madinah. Jadi bila dia berada dalam kumpulan yang ditawan itu, kata Ibn Abbas dalam satu riwayat dikumpulkan oleh Ibn Jarir Tabari, saudara pendengar yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi beliau telah berkata, jika kamu telah mendahului kami dengan sebab Islam dan hijrah dan jihad, maka kami telah pun mengimarahkan Masjidil Haram, memberi minum kepada jemaah haji, dan kami telah menebus orang-orang ditawan. Ini kata Al-Abbas mempertahankan diri seolah-olah dia menjadi jurucakap kepada musyrikun yang ditawan. Kita kena ingat dia seorang Muslim pada waktu itu. Menurut satu riwayat lain, kata Ibn Jarir Tabari yang diterima daripada Ka'ab Al-Quradhi, bahawa pada hari, satu hari ketika orang Islam bertemu dengan Talha bin Shaybah bin Abdiddar dan Al-Abbas bin Al-Muttalib dan Sayyidina Ali karamallahu wajaha, Talha ni telah berkata, aku yang menguasai Kaabah, di tanganku telah aku memegang kuncinya. Kalau aku kehendaki, aku boleh tidur dalam Kaabah ini. Al-Abbas pula menjawab, aku memegang urusan minuman untuk jemaah haji, aku pun boleh tidur juga dalam Kaabah, kata Al-Abbas ni. Senali yang mendengar kata-kata itu menjadi terpanggil untuk menjawab dan berkata, apa yang kamu katakan ini? Aku telah pun bersembahyang, bersalat, mengadap 6 bulan mendahului kamu, 6 bulan sebelum kamu masuk Islam. Aku telah pun mendahului kamu dalam Islam ini selama 6 bulan aku sembahyang menghadap ke Masjid Al-Aqsa, Senali menjelaskan. Dan aku pun turut bersama berjihad dengan Rasulullah SAW sebelum kamu semua masuk Islam. Senali ini, saudara pendengar ini mulia kat Allah sekalian, kita semua cinta kepada keluarga Nabi SAW. Senali ada banyak kelebihan. Sebagai contohnya, kita lihat ada satu peristiwa yang berlaku. Ini satu semakan dalam sejarah kalau kita lihat. Menerusi satu kitab yang ditulis oleh Abu Bakar Al-Jazairi, Hadzal Habib Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia kekasih kita, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buku yang telah pun diterjemahkan oleh Pustaka Ibn Kathir ini, cantik layoutnya saudara ini mulia kat Allah sekalian, desainnya wajar kita miliki Al-Habib Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat antara peristiwa yang menarik yang berlaku menunjukkan kehebatan ilmu Sayyidina Ali karamallahu wajah, tanpa kita melebihkan beliau ke atas tiga orang khulafa'ur rasyidin yang telah dipilih oleh generasi Islam yang awal itu, Abu Bakar, Umar, Uthman. Sayyidina Ali ada kelebihan, tapi mengikut ahlu sunnah, itulah susunan yang telah dipilih oleh generasi Islam yang awal, dan kita memperakuinya, menerimanya dengan redha. Ini kita cerita sikit tentang Sayyidina Ali karamallahu wajah. Sayyidina Ali ni, Nabi SAW pernah bermimpi. Dalam mimpi Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam makan satu makanan lalu tersekat di kerongkong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tersekat. tercekik. Maka para sahabat yang berada di situ tak mampu nak buat apa-apa. Ini dilihat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya. Tiba-tiba datang Sayyidina Ali dengan beraninya membuka mulut Nabi SAW, mengeluarkan apa yang tercekik, yang menahan, yang tertahan di tenggorok, di kerongkong Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditekak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, dan Nabi pun berupaya lega Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas itu. Nabi bertanya kepada para sahabat, apa pandangan kamu tentang mimpi ini? Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan yakinnya menjawab. Lihat, kadang-kadang Nabi berada dengan para sahabat, Nabi membenarkan para sahabat untuk memberikan pandangan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, wahai Nabi SAW, saya menjangkakan bahawa Sayyidina Ali akan menyelesaikan satu urusan yang penting dalam hidup kita. Kerana perkara tersebut tersekat, lalu beliau datang tampil sebagai hero untuk keadaan, dan memang benar-benar keadaan itu selesai, komplikasi itu selesai. Sedangkan ini mulia kat Allah sekalian, tak lama lepas mimpi Nabi SAW ni, Nabi telah pun mengutuskan beberapa orang tentera ke sekitar kota Mekah untuk mengajak mereka kepada Islam. Nabi mengutuskan Khalid Walid yang telah masuk Islam pada waktu itu untuk menjadi ketua. Jadi dalam perjalanan ni, Khalid Walid telah pun singgah di sebuah tempat bernama Al-Rumaysyah, satu sumber air yang terdapat di Juzaimah. Ni nama-nama yang berada dekat sekitar Mekah. Sedangkan ini mulia kat Allah sekalian, kalau ada peluang, saya memikirlah kitab yang bertajuk Mekah Sejarah dan Kelebihan. Begitu juga Madinah Sejarah dan Kelebihan, karangan Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman. Ini sejarah Mekah, sejarah dua tanah suci yang harus kita fahami agar pemergian kita ke tanah suci untuk ibadah haji ataupun umrah itu lebih bermakna. Jadi bila Khalid Walid singgah di tempat bernama Al-Rumaysyah, dekat dengan sumber air di Juzaimah ini, pada masa jahiliyah, penduduk Juzaimah ni pernah membunuh Auf bin Abi Auf, iaitu ayah kepada Abdul Rahman Auf, dan Al-Faqih bin Al-Mughirah, iaitu pakcik kepada Khalid Walid ini. Kedua mereka ni baru pulang dari Yaman untuk perniagaan. Penduduk Juzaimah telah pun merampas apa yang mereka bawa dan membunuh mereka. Jadi bila Khalid Walid singgah di tempat itu, dia teringat pakcik dia yang mati kat situ, dibunuh oleh suku kaum yang terdapat di Juzaimah ni, Bani Juzaimah ini. Dan nak jadi cerita sedara yang dimulia kat Allah sekalian, Khalid Walid bersama dengan rombongannya itu sampai ke tempat tersebut, penduduk itu telah masuk Islam. Tapi mereka menyangkakan bahawa Khalid Walid ni nak menuntut bela atas kematian pakciknya dahulu. Dendam lama masih lagi ada dalam fikiran masing-masing. Lalu mereka pun mengangkat senjata. Khalid Walid telah berkata, kamu jangan lawan kami, kami ini utusan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ada kerja nak dilakukan. Barulah mereka meletakkan senjata. Kemudian Khalid Walid menyuruh tangan mereka diikat ke belakang. Kemudian dia telah membunuh beberapa orang ketua di kalangan Bani Juzaimah itu. Lalu berita ini pun sampai kepada Nabi SAW. Nabi mengangkat kedua tangan baginda alaihissalam dan berdoa kepada Allah SWT, Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah, aku berlepas tangan kepadamu daripada apa yang telah dilakukan oleh Khalid. Jadi berita ini sampai kepada Nabi, Nabi masih amat kecewa, amat hampa. Nabi SAW tidak menyangkakan perkara itu berlaku sama sekali. Maka Nabi SAW telah mengutuskan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Ali karamallahu wajha bin Abi Talib, untuk membawa sejumlah untuk dibayar sebagai diyah. Diyah ni maknanya ganti rugi atas darah dan juga nyawa mereka kerana telah diperlakukan begitu oleh Khalid Walid. Sampai Khalid Walid ini, akhirnya bila Ali radhiyallahu anhu sampai di sana, beliau telah membayar ganti rugi untuk nyawa, termasuklah bekas minuman anjing-anjing mereka. Jadi bila dah bagi semua itu, masih lagi ada yang tersisa sedikit. Sayyidina Ali telah berkata kepada mereka, apakah ada di antara kamu yang masih belum dibayar ganti rugi darahnya dan juga hartanya yang telah dirosakkan? Mereka jawab, tidak. Lalu Sayyidina Ali karamallahu wajha telah berkata kepada mereka, sungguhnya aku memberikan baki harta ini semuanya sebagai sikap hati-hati daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia telah kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu perkara yang berlaku. Maka baginda telah memuji Sayyidina Ali dengan bersabda, semuanya engkau telah pun bertindak dengan tepat dan baik sekali. Ini cerita ni saudara yang dimuliakan Allah sekalian, merupakan satu riwayat yang sahih dalam seperti disebut dari Imam Bukhari dan begitu juga dalam Musnad Ahmad bin Hanbal dan Sunan Nasa'i. Sementara itu Khalid Walid pula telah minta maaf setelah berlaku perbincangan antara dirinya dan juga Abdul Rahman Auf di atas satu perkara yang tidak dapat dikawal itu. Jadi selagi ini mulia Allah sekalian, inilah menepati mimpi Nabi SAW mengenai kejadian itu. Nabi makan sesuatu, tiba-tiba tersekat dekat kerongkong. Lalu Sayyidina Ali memasukkan tangan beliau dengan penuh yakinnya mengeluarkan apa yang tersekat itu, yang tercekik itu. Jadi selagi ini mulia Allah sekalian, ini kehebatan daripada seorang sahabat Nabi SAW tanpa kita melebihkan beliau di atas Abu Bakar, Umar dan Uthman, kerana pemilihan khalifah itu menunjukkan kepada aulawiyat di sisi ahlu sunnah seperti yang disebut dalam kitab Jawaharatul Tauhid. Baik, saudara ini mulia Allah sekalian, insyaAllah nanti kita akan lanjutkan lagi apakah kaitan peristiwa ini dengan turunnya ayat kelebihan satu di atas yang lain, dan Allah telah menjelaskan bahawa berjihad jalan Allah itu yang paling utama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.